ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada detik ini Allah azza wa jal masih memberikan dan melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, salah satunya kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, bab min asy-syirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk bentuk kesyirikan isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala hendak menerangkan kepada kita di antara contoh kesyirikan yang harus dihindari adalah isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, satu dalil berasal dari ayat, dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya isti'adzah maknanya adalah talabul audhi. Isti'adzah maknanya adalah talabul audhi, meminta perlindungan dari segala sesuatu yang ditakutkan atau yang dibenci. Namanya isti'adzah, berkaitan dengan segala sesuatu yang dibenci dan ditakutkan oleh seorang hamba. Saat seseorang minta perlindungan dari kehancuran, dari kematian, dari kerugian, dari perkara-perkara yang dikhawatirkan, maka yang demikian disebut dengan isti'adzah. Minta perlindungan dari serangan musuh. Serangan musuh tentu bukan sesuatu yang diharapkan, Tapi serangan musuh adalah perkara yang kita sepakati sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, yang kita benci, bahkan kita takutkan. Yang demikian disebut dengan isti'adzah. Naam. Kemudian tindakan isti'adzah termasuk bentuk ibadah. Isti'adzah minta perlindungan dari segala sesuatu yang kita takutkan atau yang kita benci atau yang kita hindari, itu termasuk bentuk ibadah. Mengapa dikatakan ibadah? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula kepada umat beliau, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluk-makhluknya. Ya. Kita ambil contoh dalil yang kita hafalkan semua insyaallah taala dalam surat An-Nas. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan. Ini berarti apa? Perintah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ciri ibadah. Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia, malikin nas, ilahin nas, berlindung kepada Allah Rabb manusia yang menguasai manusia, Tuhannya manusia, dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan syaitan yang selalu memberikan waswas. Ini disebut dengan isti'adzah. Berlindung dari apa? Min syarri, dari kejelekan. Minta berlindung dari segala sesuatu yang ditakutkan. Kejelekan termasuk perkara yang tidak kita harapkan. Ya, disebut dengan isti'adzah. Dan ini bernilai ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena Allah memerintahkan isti'adzah kepada dirinya, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bagaimana apabila seseorang berlindung kepada selain Allah? Ya. Bagaimana apabila seseorang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Di sini perlu kita fahami tentang macam-macam isti'adzah. Nah, kalau kita faham tentang macam-macam isti'adzah, kita bisa menjawab ya pertanyaan bagaimana bila kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya isti'adzah, minta perlindungan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam Islam ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Seperti yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, al-isti'adzatu billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian jelas bernilai ibadah. Kalau kita berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita memohon perlindungan tadi sudah dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kejelekan makhluknya atau kejelekan diri kita, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita mendapatkan pahala. saat kita memohon diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan perlindungan bagi hamba-hamba yang meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-isti'adzatu bil makhluq, minta perlindungan kepada makhluk. Minta perlindungan kepada makhluk. Al-hayy, yang masih hidup. Al-hadir, yang mengetahui dan mendengarkan permohonan kita. Dia tahu, mendengar permintaan kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, al-qadir, minta perlindungan kepada makhluk yang masih hidup, mendengar dan mengetahui permintaan kita. Al-qadir, dan mampu memberikan perlindungan. Mampu memberikan perlindungan. Fahadha jaizun, yang demikian diperbolehkan. Sehingga tidak mutlak bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Tidak semua isti'adah kepada selain Allah dinilai sebagai kesyirikan. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya, termasuk yang diperbolehkan isti'adah kepada makhluk dengan catatan makhluknya tadi hidup, hadir, mendengar dan mengetahui permohonan kita, ada di hadapan kita. Ya. Atau misalkan kita telepon, dia dengar suara kita. Kemudian yang ketiga, qadir, harus mampu memberikan perlindungan. Tiga syaratnya ya. Hidup, hadir, mendengar dan mengetahui permohonan kita, kemudian mampu memberikan perlindungan. Maka yang demikian jaiz, diperbolehkan. Ya. Dikejar-kejar oleh orang jahat misalnya. Ya. Qadarullah wa masya'a fa'al, dalam perjalanan misalnya dia enggak sengaja ya nabrak pagar rumah orang karena ngantuk. Perjalanan jauh dari Liang mau ke Kebun Jengkeh. Ya. Ceritanya ini dari Gemba, nyebrang laut ya, tiba di Liang, berangkat ngantuk karena perjalanan jauh, habis daurah di Gemba misalnya. Ya. Lewat di daerah Nasoro, qadarullah ma syaa fa'al, karena saking ngantuknya, wallahu taala alam gimana ceritanya. Ya, jalannya ini rata-rata saja, lurus. Ya. Tapi wallahu a'lam, dia lihat palang sebelah mana, belok ke kiri, nabrak pagarnya orang. Ya. Berusaha tanggung jawab, minta maaf, orangnya enggak terima, tahu-tahu keluar dari rumahnya bawa parang. Kita dikejar mau disembelih. Misal lari kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mau dilihat duel, mau ditantang duel. Wah, ini bukan lawan saya ini. Ya. Bobot saya 50 sampai 57 kilo, ini yang keluar 120 kilo. Kalau pertandingan tinju sudah enggak masuk. Itu ya, kabur ya, lari minta perlindungan. Ya, telepon fulan. Ya, akhi, tolong ini, saya lagi dikejar-kejar orang mau diparang ini. Ya. Siapa ini telepon? Abu fulan misalnya. Masih hidup? Dengar? Naam, mendengarkan. Mampu memberikan perlindungan? Mampu. Maka yang demikian disebut isti'adzah, minta perlindungan, tapi kepada makhluk, dan hukumnya diperbolehkan. Kenapa dikatakan boleh? karena makhluk yang kita mintai tolong hidup, mengetahui permohonan kita dan mampu memberikan perlindungan. Jadi telepon misalkan ikhwah dari kepolisian misalnya, oh jangan khawatir, absyir, datang satu kompi mengamankan, ya, selesai. Boleh individina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, al-isti'adzatu bil makhluk. Yang ketiga, minta perlindungan kepada makhluk. Al-hayy, hidup. Al-hadir, juga mengetahui permohonan kita. Ghairi qadir, tapi tidak mampu memberikan perlindungan. Ya, kalau sebelumnya boleh. Nah, bagaimana dengan yang ini? Hidup yang dimintai tolong memang benar hidup. Hadir mengetahui, na'am, tapi enggak mampu memberikan perlindungan. Ya. Dikejar-kejar sama anjing misalnya. Minta tolong kepada tetangga depan rumah. Hidup tetangganya ini melek. Ya, bukan mayit yang dalam keranda. Melek ini hidup. Tapi duduk manis di atas kursi roda. Mampu enggak kira-kira? Ya, anjing galak ngejar antum 3 ekor. Ya, sendirian antum dalam gang itu. Kebetulan lihat ada tetangga di depan rumah duduk manis di atas kursi rodanya, barusan kecelakaan. Ya, menikmati pemandangan yang mencekam. Antum dikejar 3 ekor anjing yang galak. Ya, secara logika, bisa enggak orang yang di atas kursi roda tadi menyelamatkan antum? Hah? Maka yang demikian, kasus yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini, ghairu jaiz, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, minimalnya, ya, minimalnya ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, muharram, hukumnya haram, karena mengandung unsur istihza, meremeh kan atau meledek orang lain. Sudah tahu enggak mampu kok dimintai tolong. Minimalnya. Ya. Bisa berubah yang tadinya derajatnya haram naik kepada tingkat kesyirikan kalau disertai ada keyakinan-keyakinan tertentu. Seperti kayak tadi misalnya, "Loh, jangan sembarangan. Fulan itu walaupun cacat duduk di atas kursinya, sakti mandraguna." Ya, tinggal baca bismillah 3 kali disemburkan ke tanah, bus keluar api. Misalnya. Itu ya. Lah, kalau ada anggapan-anggapan seperti inilah, itu naik. Bukan lagi dikatakan haram biasa, naik kepada tingkat kesyirikan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Nah, yang keempat, al-isti'adzatu bil mayyit, minta perlindungan kepada orang yang telah mati. Awil hayy, atau orang yang hidup. Al-qadir, mampu memberikan perlindungan. Ghairil hadir, hanya saja tidak mengetahui permohonan kita. Saya ulangi lagi, al-isti'adzatu bil mayyit, yang keempat, minta perlindungan kepada orang yang telah mati. Atau al-hayy, minta perlindungan kepada orang yang masih hidup. Al-qadir, mampu memberikan perlindungan. Ya, mampu memberikan perlindungan. Ghairil hadir, hanya saja tidak mengetahui enggak hadir, enggak ada di hadapan kita, juga tidak mengetahui permohonan kita. Fahadha syirkun. Yang keempat ini jelas dikatakan sebagai tindakan kesyirikan. Dan ini salah satu contoh untuk bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Minta perlindungan kepada orang yang telah mati, jelas tidak mungkin dia meminta perlindungan kepada orang yang telah meninggal, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, kecuali disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Dipanggil nama wali fulan, wali alan, bah fulan, teteh fulan, gitu ya. Dalam keadaan bah fulan ini atau teteh fulan ini atau wali fulan ini sudah meninggal 1700 tahun yang lalu, ya mungkin kalau dibongkar kuburannya itu sudah menyatu dengan tanah. Tidak mungkin dia menyebut-nyebut nama orang yang sudah lama mati, kecuali ada keyakinan tertentu. Dia yakin fulan ini punya tasarrufil kaun, ya, punya kemampuan gaib, ya, bisa mengatur alam semesta. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena secara logika orang yang mati itu tidak bisa memberikan perlindungan. Jangankan berikan perlindungan, melindungi dirinya sendiri gak mampu. Gak usah boro-boro melindungi diri sendiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mandi saja perlu untuk dimandikan. Gak bisa pakai baju, dikafani. Sudah dimandikan, sudah dikafani, gak bisa jalan sendiri menuju liang lahatnya. Kalau sampai ada kejadian seperti ini, sudah dikafani, dimandikan dengan rapi, jalan sendiri mayatnya menuju kuburan, gempar. Gak bisa. Ya. Digotong jenazahnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah sampai di pemakaman pun harus diturunkan lagi, gak bisa loncat sendiri. Ya. Itu antum mau cubit pipinya, hidungnya antum mau tarik kanan kiri, mau dipukuli enggak akan ada perlawanan. Oh, sudah mati. Ya toh? Enggak bisa memberikan perlindungan. Kok sampai ada yang minta perlindungan kepada orang yang telah mati? Berarti ada keyakinan-keyakinan dalam hatinya kalau orang yang telah mati tadi bisa berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, dan itu yang dikatakan sebagai kesyirikan. Paham ya? Demikian pula ketika kita minta perlindungan kepada orang yang masih hidup. Naam, masih hidup, mampu memberikan perlindungan, tapi tidak ada, enggak tahu permohonan kita, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, lagi miang. Oh, kok miang? Yang ini bahasa Jawa, ini bahasa sini itu cari ikan. Nah, lagi cari ikan ke laut, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, naik perahu dua orang atau tiga orang, atau naik kapal dengan awak kapalnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, ABK entah jumlahnya 15 atau 30 atau 50 orang di tengah laut, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, tiba-tiba diuji dengan cuaca yang betul-betul ekstrim, badai, ombak besar, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nyaris tenggelam, sudah terombang ambing, tiba-tiba dipanggil, wahai Abdul Mujib, tolong saya. Padahal posisinya Abdul Mujib ini sedang tidur nyenyak di masjid lantai 2. Ya. Abdul Mujib ini hidup atau enggak? Hidup. Mampu memberikan pertolongan? Mampu. Insyaallah ya. Perenang handal ini. Sebenarnya mampu, hanya saja tidak tahu. Ya, enggak tahu kok tiba-tiba yang di lautan sana, di laut Banda misalnya, manggil-manggil nama Abdul Mujib. Lah, ini dipertanyakan. Ya. Mereka memanggil nama tersebut, ada keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, kalau orang yang masih sehat, ya, masih diberi akal sehat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa menilai. Ya. Ketika berada dalam situasi yang mencekam di lautan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, melihat orang-orang di situ bukannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tapi memanggil-manggil nama wali. Wah, ini sudah perkara yang sudah di luar akal sehat. Sudah di luar fitrah manusia yang suci. Bahkan lebih parah dari keadaannya kaum musyrikin di masa jahiliyah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kaum musyrikin dahulu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika mendapati situasi yang betul-betul genting di lautan, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan patung-patungnya, lupa dengan sesembahan-sesembahannya. Hilang, karena tahu mereka semua tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan saat itu. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum musyrikin zaman dahulu. Sekarang salat di masjid, masya Allah luar biasa. Ya. Tapi di samping itu juga rajin ke kuburan wali, luar binasa. Ketika menjumpai situasi yang genting semacam itu, berada di atas pesawat misalnya, kemudian cuacanya kurang bagus, goyang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau sudah di pesawat khalas. Ya, kemungkinan untuk selamat kalau terjadi sesuatu sangat kecil. Hanya orang-orang yang memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kapal antum pandai berenang, nyemplung ke laut, beres. Di atas pesawat mau loncat. Nyata? Naam. Pada kondisi semacam itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bukannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar diselamatkan dari situasi tersebut, malah yang dipanggil wali yang biasa diagungkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu menunjukkan kesyirikan pada zaman belakangan mutakhirin itu lebih parah ketimbang kesyirikan orang-orang terdahulu. Nah, hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu macam-macam isti'adzah. Sehingga isti'adzah pada dasarnya adalah ibadah. Naam. Diperbolehkan minta perlindungan kepada makhluk dengan catatan al-hayy, al-hadir, al-qadir. Tiga syarat, tiga kriteria wajib yang harus ada. Boleh minta perlindungan kepada makhluk dengan syarat makhluk tadi hidup, mampu, dan mengetahui permohonan kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Satu saja syaratnya hilang, tidak diperbolehkan. Sekarang ada simak ucapan penulis rahimahullah ta'ala yang membawakan dua dalil, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins, dan sesungguhnya ada sekelompok lelaki dari umat manusia, ya'udzuna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Sekelompok laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tadi justru menambah rasa takut kepada umat manusia yang berlindung kepada mereka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua bisa pula diartikan fazaduhum rahaqa, maka mereka umat manusia menambah rasa takabur pada diri bangsa jin. Dua tafsiran ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, yang lebih mendekati atau yang lebih sesuai dengan bab ini makna yang pertama, fazaduhum rahaqa, rahaqa ay ru'ban. Ya. Jin-jin tadi yang dimintai perlindungan justru menambah ketakutan kepada manusia yang minta perlindungan kepada mereka. Dalam ayat ini ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan kaum musyrikin yang mana kebiasaan mereka ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, apabila singgah di sebuah tempat saat melakukan safar. Zaman dahulu safar itu betul-betul perjalanan yang penuh tantangan, berat, enggak kayak sekarang. Kalau sekarang safar malah sebagian orang menganggapnya sebagai gaya hidup. Ya toh? Traveling ke sana kemari, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, karena enggak kayak dahulu kala. Kalau zaman dahulu mau safar, imma jalan kaki kalau enggak punya biaya. Jalan kaki. Enggak ada sepeda. La Vario, wala CBR, wala Honda, wala Yamaha, enggak ada. Gitu ya. Becak pun juga enggak ada. Atau yang lebih mending naik kendaraan dalam bentuk hewan tunggangan, unta, keledai, kuda, bighal dan lain-lain. Ya. Naik onta misalnya, ya antum tahu sendiri bagaimana onta kalau jalan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, perjalannya bisa sampai menempuh 2-3 hari, bahkan sampai sebulan lamanya. Itu baru berangkat, belum pulang ke negerinya. Selama perjalanan jangan antum anggap ketika lapar mampir ke warung padang, rumah makan ayah. Di sini gampang, keluar dikit banyak makanan. Malas keluar sekarang, tinggal pesan online, datang sendiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Zaman dahulu tidak ada, bawa perbekalan sendiri. Tidak ada rumah makan di padang pasir. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kebiasaan kaum musyrikin ketika mereka singgah di sebuah tempat, entah itu di lembah atau di gua, ya, atau di bawah pohon tempat mereka berteduh misalnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, mereka minta perlindungan dengan ucapan mereka a'udzu bisayyidi, aku berlindung kepada pemuka jin di tempat ini, min sufaha'i qaumih, dari tindakan orang-orang bodoh di kalangan pengikutnya. Bukan kepada Allah, tapi kepada jin penghuni tempat tersebut. A'udzu bi sayyidi hadzal makan min sufaha'i qaumih. Aku berlindung kata mereka kepada jin penghuni tempat ini, pemimpin jin, komandan jin tempat ini, dari tindakan-tindakan bodoh para pengikutnya, supaya enggak diganggu. Ya. Ternyata tindakan tersebut ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bukan malah menambah ketentraman, menghasilkan ketentraman yang mereka inginkan, tapi justru ditakut-takuti sama jinnya. Jinnya makin apa namanya, besar kepala. Ternyata ini manusia takut sama katong gini ya. Takut sama kita orang ini. Akhirnya digodain ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bahkan tidak jarang diminta untuk memberikan persembahan-persembahan. Jatuhlah mereka dalam kesyirikan yang pintu awalnya sudah dikatakan sebagai kesyirikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Karena mereka minta perlindungan kepada jin tadi dengan niatan mengagungkan jin tersebut, karena terbukti jinnya merasa besar kepala. Dengan penafsiran yang kedua, fazaduhum rahaqa ay takabburan, tindakan manusia tadi malah menambah rasa takabur pada jin-jin yang dimintai perlindungan. Ya, wah ini manusia ini menghamba kepada kami bangsa jin. Nah, jadi fahami, Allah mencela tindakan kaum musyrikin yang demikian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fazaduhum rohaqa, mereka tidak mendapatkan perlindungan dari jin-jin tadi, justru jin-jin tersebut menambah rasa takut kepada diri-diri mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hakala ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Bisa dipahami? Nah, dengan keterangan yang sudah kita bawakan sebelumnya, kita fahami bahwasanya isti'adzah itu termasuk bentuk ibadah. Ketika diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan dengan tujuan taqarrub wa ta'zim, menghambakan diri dan memuliakan, mengagungkan pihak yang dimintai perlindungan, maka bernilai kesyirikan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, seperti tindakan kaum musyrikin yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jin itu ada. Ya, jin ada. Termasuk makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berubah-rubah wujud. Ya. Bisa berubah wujud. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkadang berbentuk ular. Karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, kalau kita menjumpai ular dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Ya. Tapi diminta untuk keluar 3 kali. Kalau ular tersebut adalah jelmaan jin, ketika kita minta keluar, maka dia akan keluar. Kalau sudah keluar, ya sudah, jangan dikejar. Selesai loh. Nah, tapi kalau sudah 3 kali kita minta keluar, tidak juga keluar, berarti itu ular beneran. Kalau sudah diyakini itu ular yang nyata, betul-betul ular, sikat, bunuh. Bisa dipahami? Nah, hakada ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Juga jin ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk tidak terlihat oleh manusia, sementara mereka bisa melihat kita. Tapi itu ada hikmahnya, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, yang kalau seandainya kita diberi kemampuan untuk melihat mereka, sawanen, tahu sawanen ya, di bahasa Jawa lagi keluar ini, sawanen itu takut, ya, sakit karena takut. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka pada dasarnya bentuk rupanya sangat jelek, menakutkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tidak bisa melihat bangsa jin, tapi mereka bisa melihat kita. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu harus diimani. Ya. Harus diimani bahwasanya jin itu ada, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya tekankan? Dikarenakan ada sebagian pihak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang dianggap sebagai tokoh cendekiawan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang menentang keberadaan jin. Jin itu tidak ada. Karena enggak kasat mata, jin itu enggak ada. Hakala ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini menentang, menentang keterangan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya jin itu ada. Bahkan di antara mereka ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Tahu dari mana? Ayat ini. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Ya. Sehingga jin punya jenis kelamin, tapi wallahu a'lam punya KTP atau enggak. Itu alam mereka. Mereka ada yang jenis kelaminnya laki-laki, ada pula yang jenis kelaminnya perempuan. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, dan mereka beranak pinak. Ya, beranak pinak ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, hidup di antara kita. Ya, bersama manusia. Bahkan mereka termasuk hamba yang mukallaf, diberi beban syariat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sama seperti manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan umat manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib salat. Mereka juga wajib zakat bagi yang mampu. Wajib pula haji, berpuasa, sama seperti manusia ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang hadir di majelis ta'lim. Saya enggak nakut-nakutin lo ya. Nanti setelah saya ngomong gini pada toleh kanan kiri. Ini ada jinnya apa enggak ini? Bisa dipahami? Nah, hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Dikatakan sudah tiba waktu isya, insyaallah taala keterangan berikutnya ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hal-hal yang terkait dengan bab ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Insyaallah taala saya usahakan Kamis depan tetap ada kajian kalau Kamis pagi sudah tiba di Ambon. Ya. Bismillah, ana usahakan. Kalau tidak ada, ya mungkin bisa diganti jadwal atau minta udzur. Ya. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.